Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala an Abi Bakrah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakrah, atau yang sebelumnya hadis yang ke-8, an Abu Musa al-Ashari radhiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau ditanya tentang seseorang yang berperang dikarenakan faktor dia pemberani, jago perang. Ada juga seorang yang berperang dalam rangka membela negara, hamiyah, apakah membela negara ataukah membela kaumnya, kabilahnya. Ada juga orang yang berperang karena riya, ingin dipuji sebagai pemberani, disanjung sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ditulis di atas kuburannya tulisan itu. Ada juga yang berperang begini begitu. Manakah yang termasuk fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah." Barang siapa yang bertempur, barang siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimatnya Allah, maka dialah yang fi sabilillah. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, hadis ini dibawakan Imam Nawawi dalam bab an-niyat, juga agar supaya kita memperhatikan tentang al-qalbu, niat. Apa yang ada dalam hati kita? Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, demikian pula dengan ulama yang lainnya, Syekh bin Baz dan juga yang lainnya. Niat itu ekor muslimin adalah tujuan seorang beramal, itulah niat. Bukan yang dilafadzkan oleh lisan. Mungkin seorang di antara kita mengatakan saya ikhlas, saya tanpa pamrih, saya semata karena Allah. Itu lisan. Tetapi niat itu mahalluha fil qalb. Yang teranggap sebagai niat adalah sesuatu yang terbesit dalam hati. Dorongan seorang untuk beramal. Tujuan seorang untuk beramal. Itulah yang namanya an-niyatu. Dan itu yang dicatat, yang akan mendapatkan balasan. Mau dia mengucapkan ikhlas dengan lisannya atau tidak, tetapi selama hatinya riya, tetap ditulis sebagai orang yang riya. Riya itu ekor muslimin, dosa yang terbesit dalam hati manusia. Lebih ditakutkan menimpa kaum muslimin, kaum mukminin dibandingkan kesyirikan syirik besar. Tapi ingat wahai kaum muslimin, jangan salah paham. Jangan ada sebuah kesimpulan bahwa syirik kecil lebih berbahaya daripada syirik besar. Lah, tidak. Supaya lebih jelas, saya sebutkan dulu tentang hal ini. Asyirku wahai kaum muslimin adalah a'zamu dzambin 'usyallahu bihi. Syirik adalah dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Syirik terbagi menjadi dua. Syirkun akbar wa syirkun ashar. Syirik besar dan syirik kecil. Dari sisi resiko, dari sisi bahayanya, tentunya syirik akbar lebih berbahaya daripada syirik ashar. Karena syirik akbar, jikalau seorang tersebut mati dengan membawa syirik besar, maka dia kekal selamanya di dalam neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa syirik besar. Lafaz ayat ini umum, Allah tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa syirik. Para ulama menyebutkan masuk padanya juga syirik ashar. Bedanya, kalau dia syirik akbar, maka kekal selamanya di neraka. Karena dia tidak memiliki kebaikan apapun, kebaikannya telah hilang secara total. Beda dengan syirik ashar, dia masih memiliki kebaikan-kebaikan, amalan saleh yang tidak padanya terdapat riya atau syirik ashar. Tetapi dia tidak diampuni syirik ashornya, alias dia tetap mendapatkan azab. Bukan termasuk di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka disiksa, jika Allah menghendaki maka diampuni. Tidak. Karena dia adalah syirik walaupun ashar, tetapi tidak melanggengkan pelakunya. Pada ujungnya dia akan selesai dikarenakan dia masih memiliki amal saleh. Dari sisi bahaya tentu lebih bahaya syirik besar, tetapi dari sisi ditakutkan terjadinya, maka syirik kecil lebih ditakutkan terjadinya daripada syirik besar pada diri seorang mukmin. Hadisnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, ala ukhbirukum bi akhwafi ma a'afu alaikum minal masih ad-dajjal. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah dosa yang lebih aku takutkan mengenai kalian daripada dosa atau daripada fitnahnya Masih Dajjal? Dari sisi ditakutkan terjadinya, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, bahkan kami mau wahai Rasulullah, dosa apakah yang kau paling takutkan menimpa kami? Qala syirkul khafi, syirk yang samar. Sebut dalam riwayat yang lainnya, syirkul asghar, syirk kecil. Syarah hadis ini oleh kaum muslimin disebutkan Syekh Shalaf Fauzan dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi, Al-Mulakhas Kitab Al-Tawheed, adalah bahwa syirk asghar ini ditakutkan menimpa pada para sahabat beliau. Menimpa pada para sahabat Nabi. Di mana kita tahu imannya para sahabat Nabi sangat kuat. Bahkan sebaik-baik manusia dalam mereka tetap ditakutkan, bahkan paling ditakutkan menimpa kalian oleh Nabi, adalah syirik asghar ini. Fama baluna nahnu, maka kalau demikian adanya, apalagi kita. Adapun kalau syirik besar, seandainya orang itu mukmin, orang itu adalah ahlu sunnah, ahlu tauhid, maka kemungkinan menyembah patung atau melakukan syirik besar itu jauh, karena tercabut dari hati dia kesyirikan syirik akbar. Tumbuh di hati dia kebencian kepada sesembahan selain Allah. Telah ada dalam hati dia pengingkaran kepada semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Diperintah menyembah kuburan tidak mau. Diperintah menyembah patung apalagi. Diperintah menyembah dedemit, syaitan-syaitan. Lah, tidak mau sama sekali. Tetapi ria tetap mengancamnya. Bisa dipahami hadirin? Dari sisi ditakutkan terjadinya, lebih mungkin jatuh pada syirik asghar daripada jatuh pada syirik akbar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Maka Nabi kita dalam dua hadis yang tadi kita baca menunjukkan bahwasanya ihtimam, bersungguh-sungguh dengan melihat, mengoreksi isi hati kita adalah satu hal yang harus kita lakukan. Harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan, karena itu adalah tolak ukur dari ibadah kita yang pertama. Baru kemudian tolak ukur yang kedua adalah amalan yang kita lakukan sesuaikah dengan sunnah Nabi atau tidak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebanyakan orang memperhatikan perbaikan pada penampilan lahiriah. Jarang orang berbicara tentang apa? Kemaslahatan, kebaikan qalbiyah. Kenapa? Karena urusan qalbiyah tidak nampak oleh manusia. Adapun urusan yang lahiriah inilah yang nampak di mata manusia. Sehingga kita memperhatikan penampilan, memperhatikan secara lahiriah kita. Padahal kaum muslimin, lahiriah itu tidaklah sebagai tolak ukur pertama. Yang menjadi tolak ukur pertama itu adalah permasalahan qalbiyah, hati kita. Nabi kita mengatakan, idza suluhat suluha sairu amalihi wa idza fasadat fasadat sairu amalihi ala wa hiya alqalb. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik jasadnya dan peringat perbuatannya. Jikalau segumpal darah itu jelek, maka akan jelek anggota tubuhnya dan seluruh peringat perbuatannya. Ketahuilah itu adalah al-qalbu. Maka bab yang pertama dimuat dalam kitab Riyadhus Salihin adalah tentang apa? Tentang an-niyatu wastihdharun niyah, dan menghadirkan niat pada setiap amalan. Asy'ab Laziz bin Baz memiliki sebuah risalah. Ketika beliau ditanya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa diri kita ikhlas atau tidak? Bagaimana caranya diri kita mengetahui kita ini ikhlas atau tidak? Jawabannya adalah, beliau mengatakan, hendaknya engkau melihat likulli amalin, pada setiap amalan yang engkau amalkan, apa yang mendorongmu untuk melakukannya. Kalau engkau melakukan amalan ta'atan lillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka yang lainnya, maka Anda adalah seorang yang ikhlas. Tetapi kalau dorongannya, al-maksud tujuan kau mengamalkan amalan tersebut, li ghairillah, karena untuk selain Allah, maka Anda berarti orang yang jatuh pada syirik. Bisa syirik akbar, dan bisa syirik asghar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya beliau panjang lebar, masya Allah. Di antaranya saya sebutkan di sini. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa'lam anna al-a'mala bin niyat, ketahuilah sesungguhnya amalan itu tergantung sekali dengan niatannya. Wal-qulub hiya allati 'alayha al-madar, hati manusia itulah tempat berputarnya permasalahan niat. Kamin insanin zahiru amalihi annahu sahih, betapa banyak orang yang zahir amalannya benar, wajayid amalannya baik, wasalih amalannya salih, lakin lama bana ala kharabin sar kharaban. Akan tetapi tatkala dia membangun amalannya di atas sesuatu yang harab, harab, harban, sesuatu yang buruk, yang jelek, dibangun di atas niatan yang buruk, maka amalan tersebut pun menjadi buruk. Walaupun manusia memandangnya dia beramal amalan yang saleh, manusia mungkin terkesima dengannya, terpukau dengannya, tetapi amalannya amalan yang rusak tatkala niatannya adalah niatan yang rusak. An-niyatu hiyal asl, niat itu adalah dasar utama. Asal dinilai amalan kita adalah an-niyat, menjadi dasar utama penilaian, dasar utama penilaian. Tajidu rajulaini yusalliyani fi wasfin wahidin, engkau mendapati ada dua orang atau lebih berdiri sama-sama dalam satu saf. Tentunya imamnya satu, gerakannya sama, takbiratul ihram sampai salam sama, bacaan yang dibaca sama, secara lahiriah sama. Kata Syekh, muqtadiyaini bi imamin wahid, dua orang ini pun mengikuti imam yang sama. Yakunu baina salatihima kama bainal masyriqi wal maghrib. Tetapi perbandingan antara sholatnya dua orang ini antara timur dengan barat, nilainya jauh berbeda. Sama-sama dalam satu shaf. Tidak kalau beda amalan mungkin dorongannya berbeda, tujuannya lain. Ini sholat, tetapi berbeda. Lianal qalba muhtalifun. Dikarenakan apa yang menyebabkan perbedaan itu? Karena hati. Itulah yang menyebabkan berbeda-bedanya. Hati manusia muhtalif. Berbeda-beda. Dalam niatan, dalam kesemangatan, dalam kesungguhan, dalam ketaatan, dalam keimanan. Berbeda-beda. Ahaduhuma qalbu ghafil. Yang satu ini hatinya lalai, sholatnya penuh dengan ketidakhusyuan. Barubama yakunu mar'iyan fi salatihi. Bahkan kadangkala bisa terjadi dia berbuat riya dalam sholatnya. Wal'iyadu billah. Yuridu bihad dunya. Dia menginginkan hadir ke dalam sholat berjamaah adalah mengharapkan pujian dunia. Supaya dikatakan orang yang saleh, dikatakan ahlul masjid, masya Allah orang yang baik. Itu semua tidak nampak di mata kita. Itu semuanya tersembunyi fil qulub. Itu bisa terjadi. Wa mal akhar faqalbuhu yurid bi salatihi wajhallah. Adapun laki-laki yang satunya lagi, dia melakukan sholatnya dalam hati dia tidak ada harapan kecuali mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam rangka mentaati Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentunya jauh berbeda antara keduanya. Padahal gerakannya sama. Bagaimana kalau seandainya amalannya bid'ah? Kemudian niatannya ikhlas. Apakah diterima? Hadirin kaum muslimin, walhamdulillah kita telah memahami bersama syarat diterimanya amal saleh adalah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba'us sunnah. Dia ikhlas karena Allah. Seharusnya ikhlas itu membawa dia ittiba'us sunnah. Tetapi dia tidak memperhatikan amal lahiriahnya. Dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Maka tertolak. Bagaimana kalau amalannya bid'ah dan dia tidak ikhlas? Tidak ada dua syaratnya. Ya otomatis. Ditolak oleh kaum muslimin. Sudah dia alul bid'ah. Riya lagi. Hancur amalannya. Rusak berantakan, luluh lantah, dikarenakan tidak ada kebaikan pada diri orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin, membahas tentang niat, sungguh kita sangat perlu untuk diingatkan terus dan terus. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, pembahasan niat, pembahasan yang Nabi kita terus menerus mengingatkan kepada para sahabatnya dalam beberapa hadis-hadis yang ada. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa'an Abi Bakr radhiyallahu an Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi anna nabiy alaihi salatu wassalam qala idza taqal muslimani bi sayfihima فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. Dari sahabat Abu Bakr Nufai' bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan sekali lagi hadis ini berbicara tentang niat. Dinilai orang dengan niatannya, berhasil dia mengamalkan atau tidak sudah mendapatkan nilai. Nabi kita menceritakan, idzal taqal muslimani bi sayfayhima, apabila ada dua orang, dua-duanya muslim. Lihat Nabi menyebutkan muslimaini atau muslimani, idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim berjumpa, bertemu, bi sayfayhima, masing-masing menghunus pedangnya dan berkelahi, terjadi duel, perkelahian, akhirnya terjadi pembunuhan, yang satu berhasil membunuh yang satunya. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah yang masuk dalam neraka itu adalah sang pembunuhnya saja, karena yang terbunuh kan pihak yang terzolimi, pihak yang apa? Mazlum, terzolimi dia. Apakah dia juga masuk neraka atau hanya pihak yang membunuh saja? Nabi kita menyebutkan al-qadilu wal maqtulu binnar, antara yang membunuh dengan yang dibunuh, dua-duanya di dalam neraka. Sebuah pertanyaan, mengapa kok yang dibunuh juga masuk neraka? Ini bagaimana nih? Bukankah dia ini yang terzalimi? Bukankah dia ini adalah pihak yang membela diri? Bukankah dia ini pihak yang malah justru dibunuh? Kok masuk neraka? Maka Nabi alhamdulillah sudah ditanyakan kepada beliau tentang hal itu. Aku bertanya kepada beliau, sahabat Abu Bakr ini bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau yang masuk neraka adalah yang membunuh, kami bisa memahaminya, karena dia adalah yang membunuh. Hukumannya di dunia kisas, dibunuh dia karena dia pelaku jerima, dosa dia. Wa ma balul maqtul, ada pun orang yang terbunuh, kaif kok bisa masuk neraka juga? Kita enggak paham. Faqala, maka Rasul menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dikarenakan dia yang terbunuh, sesungguhnya dia juga semangat untuk membunuh saudaranya tadi yang satunya. Cuman dia kalah berkelahi, tidak jago. Yang satunya jago karate, yang satunya tidak tahu apa-apa. Ya tendang ludak, mati kamu. Tapi dua-duanya finar. Apa sebabnya? Sebabnya adalah urusan niat. Innahu kana harisan. Dia ini pun sangat semangat untuk membunuh yang satu. Kalau dia jago, yang lebih jago berkelahi, dialah yang akan berhasil membunuh yang satunya. Niat wa kaum muslimin, sekali lagi, berhasil dia lakukan amalan itu atau tidak berhasil dia amalkan lakukan amalan itu, tetap dia sudah mendapatkannya sesuai dengan amal, sesuai dengan niatan yang ada dalam hatinya. dengan lafaz hadis yang pertama, walikulli mri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, walaupun dia belum beramal atau tidak jadi mengamalkannya. Apa dorongan dia untuk tidak jadi mengamalkannya? Itu pun berpengaruh. Hakadza qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Terdapat hadis Abdullah bin Abbas yang menyebutkan apa yang tadi kami sampaikan di atas, bahwa seorang itu ketika dia beramal mendapatkan amalan sesuai dengan yang diamalkan. Jikalau dia belum mengamalkannya, maka dia sudah mendapatkan niat, pahala niat. Saya sebutkan, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, pada hadis yang ke-10, bukan, pada hadis yang ke-11, Nabi kita menyebutkan dalam hadis ini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang dia berniat untuk berbuat amalan yang baik, falam ya'malha, namun dia tidak bisa mengamalkannya, tapi sudah ada niatan baik, maka ditulis sebagai dia hasanatan kamilatan, sebagai kebaikan yang sempurna. Faman hamma biha fa'amilaha. Barang siapa yang berkeinginan, berniat melakukan amalan kebaikan, dan dia berhasil mengamalkannya, maka ditulis sebagai dia ashr hasanatin, 10 kebaikan, itu yang paling minimalnya, ila sab'umi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathiratin, bahkan sampai lipatan yang sangat banyak. Karena itu marilah kita jangan malas dalam beramal. Bisa jadi amal di saat itu, amalan di saat itu ditulis 700 kali lipatnya, atau ditulis sekian kali lipatnya, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita malas beramal, karena amalan itu menguntungkan bagi siapa yang mengerjakannya. Ini wahai kaum muslimin, yang mempengaruhi adalah an-niyatu al-qalb, ma waqara fil qalb. Ini yang berpengaruh padanya. Dan barang siapa, belum melanjutkan ucapannya, faman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang ingin mengamalkan sebuah kemaksiatan dan dosa, falam ya'malha, namun dia tidak mengamalkannya, dorongan dia tidak jadi mengamalkannya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, keinginan melakukan sebuah kemaksiatan. Dalam hati dia dorongan maksiat ada, bisikan syaitan, godaan rayuan, tapi dia menolaknya dan meninggalkannya dikarenakan taat kepada Allah, takut akan siksanya di masa akan datang. Ini merugikanku, walaupun sekarang ini saya melihat sesuatu yang indah, yang asik dilihat, yang menyejukkan mata. Ya, menyejukkan mata karena apa? Disenangi. Lihat sesuatu yang cantik, padahal bukan istrinya. Setiap orang laki-laki senang dengan melihat yang seperti itu. Tetapi dia meyakini ini haram, ini ajnabiyah, bukan apa-apamu, enggak boleh dilihat. Tundukkan kepala, berlalu alhamdulillah wanita tersebut, Anda berhasil untuk tidak mengamalkan dosa itu. Maka ditulis bagimu pahala yang sempurna. Masya Allah, kaum muslimin. Niat yang menyebabkan dia tidak jadi mengamalkan dosa, bukan karena konangan. Ngerti konangan, Pak? Ya. Waduh, konangan. Aja sikilah. Kapan? Ada niatan lagi. nanti kalau lagi enggak ada orang. Yang seperti ini tidak mendapatkan apapun, bahkan dia mendapatkan dosa karena dia sudah melakukan tahapan-tahapan kemaksiatan. Sebagaimana orang yang tadi membunuh, dia sudah menenteng senjatanya, dia sudah berjuang untuk membunuh temannya, tapi dia gagal dikarenakan temannya lebih pandai bela diri. Ya seperti ini kaum muslimin, tidak mendapatkan pahala, tetapi dia mendapatkan dosa karena dia sudah melakukan tahapan, kemudian dia berhenti gara-gara konangan sama orang atau takut kepada manusia dan yang lainnya, sehingga satu saat dia akan melakukannya kembali ketika memang situasinya aman menurut dia. Ini kembali lagi adalah fil qalb, masalah hati kaum muslimin. Namun barang siapa yang dia ingin melakukan sebuah dosa dan dia berhasil mengamalkannya, kita beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jatuh pada maksiat dan dosa. Walaupun Nabi kita mengatakan dalam hadis ini, in hamma biha fa'amilaha katabah Allahu sayi'atan wahidatan, Allah akan menulis dia sebagai satu dosa. Jangan kemudian kita mengatakan apa? Ayo mari alhamdulillah kita cuma ditulis satu dosa tok. Jangan seperti itu mendengarkan hadis ini berbangga. Allah itu Maha Rahmah. Dosa manusia akan lebih banyak daripada amal saleh. Kalau seandainya dosa itu ditulis juga 10 kali lipatnya sebagaimana amal saleh, sungguh sangat berat bagi kita. Alhamdulillah Allah Maha Rahmah, maka amalan kemaksiatan itu ditulis satu dosa. Kadarnya sesuai dengan kadar dosa tersebut, berbeda-beda tingkatannya. Tetapi ditulisnya satu. Hal ini bukan berarti membuat kita semangat untuk berbuat dosa. Numbang angat, alhamdulillah, cuma satu. Mari kita berbuat dosa. Bukan seperti itu. Tetapi kita menunjukkan bahwa Allah Maha Rahmah. Allah Maha Rahmah sangat mengetahui tentang hamba-hambanya. Maka wahai kaum muslimin rahiman jami'an, itu semuanya kembali kepada apa? Niatan. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Ada satu hadis yang belum kita baca, hadis yang ke-10. Kita berhenti jam 6. Kurang 5 menit. Biar antum senang. Jangan jam 6 lah, korting 5 menit. Ya, insyaallah selesai kita pada hadis yang ke-10. Kita masuk hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini berkaitan dengan salat al-jamaah. Salat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu min salati fi baytihi wa salati fi sukihi bid'an wa 20 darajah, wa dhalika anna hadahum idha tawadda'a fahsan wudu'a thumma tal masjida la yuridu illa salah wa la yanhazuhu illa salah lam yahtu hutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutanhu biha khati'ah حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة يتحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, salatnya seorang dengan berjamaah pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan salatnya dia di rumahnya atau salatnya dia di pasarnya. Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan dua kalimat ini dengan juga hadis yang lainnya, bahwa sholatnya seorang laki-laki sendirian sah, dikarenakan dia mendapatkan satu derajat. Ya, karena dia mendapatkan satu derajat sah. Tetapi ma'al ismi, disertai dengan dosa, karena dia meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Ini juga jangan sampai, wah, yang penting mending tes diterima. Kita kan kadangkala dalam urusan amal sholat cari-cari yang mending, yang sedikit-sedikit. Beda kalau dapat rezeki kepengennya sing akeh. Ya, gimana caranya dapat duit banyak? Kalau ibadah ya sebisane lah, simnya mending. Jangan seperti itu kaum simin. Itu menunjukkan kesemangatannya sangat lemah. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Wa dzalika, hal itu diraih oleh seseorang apabila dia di rumahnya berwudu terlebih dahulu. Idza tawaddaa fasalludu'a. Dia berwudu, ketika berwudu dengan wudu yang sempurna. Lihat wa qom muslimin, Ibnu Utsaimin menyebutkan cara mendapatkan pahala yang melimpah dari amal saleh yang berupa salat. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dalam hal wudu, perbaiki dan sempurnakan wudumu. Thumma atal masjidah, kemudian berangkat ke masjid, sehingga wudu dulu baru berangkat ke masjid. La yuridu illa salah, dia tidak menginginkan kecuali untuk salat. Wa la yanhazuhu illa salah, dan tidak menggerakkan dia untuk masjid kecuali untuk sholat. Niat mawaqqar fil qalb, apa yang terbesit dalam hati. Barulah orang yang seperti ini mendapatkan pahala. Lam yakhthu khutwatan illa rufiya biha darajah wa hutan biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali akan diangkat satu derajat dan dihapus dosanya satu dosa. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan jika dipenuhi dua syarat ini, baru anda mendapatkan keutamaan melangkah. Yang pertama, wudu terlebih dahulu. Yang kedua, engkau keluar dari rumahmu berniat untuk sholat, bukan berniat yang lainnya. Syekh menyebutkan, seandainya ada yang berwudu dari rumah namun niatnya ke warung dulu, maka perjalanan dia dari rumah ke warung tidak mendapatkan pahala melangkahkan kaki. Tidak dihapus dosanya dan tidak diangkat derajatnya satu derajat. Dikarenakan dia inginnya adalah ke toko atau ke warung. Baru dari warung menuju ke masjid, barulah itu yang mendapatkan pahala. Dan ini pun pahalanya yamshi, berjalan. Walam yarkab, dan tidak menaiki kendaraan. Lam yakhthu khutwatan, khutwatan langkah. Khutwatan itu tidak bisa diraih dengan putaran roda. Kemudian dihitung per apa? Speedometernya, kilometernya, enggak. Walaupun demikian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan la'alla, ya mudah-mudahan juga mendapatkan. Syekh berdoa saja. Mudah-mudahan orang yang menaiki motor juga mendapatkan pahala ini. Tetapi secara nas, yamshi walam yarkab, dia berjalan dan tidak menaiki apa? Kendaraan. Sehingga jika lo kita parkir di depan sana, kita mendapatkan pahala dari parkir menuju ke masjid. Mendinglah tasyentuk. Kita memang kaum yang mending-mending. Dalam urusan agama mendinglah. Tapi bisa. Hadirin kaum muslimin, hadis ini panjang dan butuh kita baca syarahnya. InsyaAllah akan kita sempurnakan hadis ini dalam pertemuan 2 bulan yang akan datang, insyaAllah. Karena sudah tepat waktu. Saya sudah janji korting 5 menit, Pak. Demikian wallahu alam bisawab, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jam segini sudah syuruk atau belum, Pak? Sudah terbit matahari? Sudah. Sudah meninggi di atas atap rumah-rumah? Belum ya? Belum. Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam fatwa beliau, syuruk itu, salat isyraq, bisa dilakukan 15 menit kurang lebih setelah tulu'us syams. Muncul salat itu, tinggal biarkan 15 menit. Karena 15 menit itu Syekh menyebutkan itu waktu yang kurang lebihnya sudah setinggi rumhin, setinggi tombak. Yani terlihat di atas atap-atap kaum muslimin, barulah diperbolehkan melakukan salat al-isyraq. Seandainya belum, maka jangan kita paksakan, karena itu masih pada waktu yang dilarang untuk kita melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.